Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita petunjuk dan hidayah serta selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai di mana saja berada, hari ini insyaallah masih kita mengkaji ayat demi ayat. Mudah-mudahan Allah dapat menjadikan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang Qur'ani. Amin. Hari ini kita membahas surat At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dengan masuknya seseorang ke dalam Islam, maka dosa-dosanya yang telah lalu otomatis terhapus. Allah telah membuka pintu rahmatnya. Allah telah membuka pintu hidayahnya kepada setiap hambanya tanpa terkecuali. Sekalipun dosa mereka sudah sangat luar biasa besarnya. Demikianlah Allah yang sangat dan maha luas. Pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada batasnya, selama manusia itu benar-benar mau kembali untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika Allah berfirman dengan memakai in pertama sekali, fa in tabu. In di sini adalah artinya jika atau jikalau. Ini menandakan dengan kata-kata ini orang-orang musyrik pada saat itu tidak pernah mereka akan masuk ke dunia Islam, ke agama Islam. Karena kita mengetahui dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dengan memakai kata in, fa in tabu, jikalau. Ini menandakan mereka itu tidak pernah akan mau beriman kepada Allah dan tidak mau pernah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sangat menyedihkan sama kita. Masih banyak orang-orang yang tidak mau masuk Islam, tidak mau berzakat, tidak mau menyaksanakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala menjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Di sini Ustaz Perdana, memang bagaimana kondisi ayat ini kalau kita kondisikan pada saat sekarang ini Ustaz Perdana, dengan kejadian yang telah lalu? Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Semakin menarik pembahasan kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini, karena melalui keterangan panjang dari ayat-ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana sikap karakter dari orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang selalu melakukan tindakan-tindakan negatif, tidak bisa dipercaya, kemudian memiliki karakter dan sifat-sifat yang sangat buruk. Akan tetapi setelah keterangan begitu panjang, Allah membukakan aib mereka, Allah membukakan gambaran bagaimana profil diri orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Maka di dalam keterangan ayat pembahasan kita pada hari ini, ayat 11, Allah memberikan satu keterangan baru yang yang mengandung pengertian akan kesempatan yang masih terbuka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata, coba kita perhatikan ayatnya, fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fiddin. Walaupun kamu sudah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, walaupun kamu sudah melanggar segala macam aturan-aturan Allah, walaupun kamu sudah mengkhianati umat Islam, ya, seakan-akan seperti itu keterangannya, fa in tabu wa aqamus shalah, akan tetapi jalan dan peluang untuk mendapatkan kebaikan itu masih akan tetap terbuka. Jadi dalam kata lain, bahwa ayat ini memberikan pengertian kepada kita semua, bukan hanya kepada orang-orang non-muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat maha kasih dan sayangnya membukakan kesempatan dan masih memberikan peluang kepada siapa saja yang mau sadar diri untuk kembali kepadanya, bahwa mereka ini akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sebenarnya ayat ini pada dasarnya menceritakan tentang bagaimana sikap orang-orang kafir musyrik pada saat itu, yang mereka itu melakukan hal-hal yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Tapi sebagaimana tadi pertanyaan Ustaz Fajrul, kalau kita kontekskan ke ayat ini dengan kondisi kekinian, bahwa sebenarnya ayat ini malah memberikan satu inspirasi baru kepada kita. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa kenyamanan bahwa siapapun orangnya, siapapun dia, apapun yang dia lakukan di dalam kehidupan ini dalam bentuk perbuatan negatif atau hal-hal yang terlarang, pada saat dia sadar diri, pada saat jiwa dan hati kecilnya yang selama ini berisi kebaikan-kebaikan dari Allah itu muncul kembali, dan akhirnya dia tergerak untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat, untuk memperbaiki perbuatannya, berusaha untuk mewujudkan kebaikan di dalam kehidupannya, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu keterangan hadis, ya, bahkan juga banyak di dalam Al-Qur'an, bahwa siapapun yang mau bertaubat, siapapun yang menyadari kesalahannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia seakan-akan terlahir sebagaimana seorang anak kecil yang terlahir dari keluar dari rahim ibunya bersih tanpa dosa. Jadi subhanallah, kalau kita memperhatikan sekali lagi ayat ini, sebenarnya ini merupakan satu motivasi kepada kita, berusaha untuk menggerakkan kita untuk tampil menjadi orang-orang yang newborn, orang-orang yang tampil baru, terlahir kembali dalam keadaan bersih, suci, pikiran yang bersih, pikiran yang selalu berusaha untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Inilah sebenarnya yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ini. Nah, Ustaz Fajrul, satu hal yang menarik juga dalam ayat ini adalah ketika Allah mengatakan fa ikhwanukum fiddin, maka dengan sikap kesadaran kamu, sikap keterbukaan kamu, dan segala pelaksanaan itu, fa ikhwanukum fiddin, maka kamu adalah, mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Ini apa kira-kira maksudnya, Ustaz Fajrul? Iya, maksudnya dari ayat ketika Allah berfirman fa ikhwanukum fiddin, ketika mereka itu bertobat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka kalau orang sudah termasuk dalam kategori ini, fa ikhwanukum fiddin, itulah adalah saudaramu seagama. Seagama, ya. Maka di sini kata Ibnu Mas'ud juga menambahi keterangan itu tadi. Dalam Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat Rasul yang paling dekat juga. Umirtum bis shalah waz zakah, katanya. Faman lam yuzakki fala salata lahu. Artinya apa? Artinya kamu itu disuruh Allah dan Rasulnya itu untuk sholat dan mengeluarkan zakat. Maka barang siapa yang tidak pernah mengeluarkan zakat, maka sholatnya itu belum berarti. Nah, ini kan sungguh sangat mendalam nih, Ustaz. Karena banyak orang melaksanakan ibadah, tapi belum tentu mereka itu dapat menjadikan zakat itu menjadi bahagian dari kehidupannya. Iya, ini kira-kira kenapa, Ustaz Fajrul? Kenapa ada ketimpangan di dalam pemahaman ketika ada orang yang rajin ibadah, salat, tapi ternyata kurang begitu berkreatif di dalam mengeluarkan hak orang lain seperti zakat, seperti infak, seperti ibadah membantu orang lain. Ini kira-kira apa sebabnya? Ketimpangan pemahaman ini berangkat dari mana, Ustaz Fajrul? Ketimpangan pemahaman ini berangkat dari keimanan, Ustaz. Iya. Keimanan. Artinya orang yang sudah betul-betul mendirikan sholat, dia tidak akan terlepas dengan zakat. Iya. Ketika orang terlepas dari zakat, berarti dia hanya menjalankan sholat itu hanya sekedar kewajiban, hanya sebatas suruhan saja. Sedangkan sholat itu bukan sebatas suruhan, tapi memang dia memang betul-betul murni pilih apa Allah yang menyuruh kita, dan harus menjalankan seluruh apa yang menjadikan Allah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya masih milih-milih ini dalam keyakinan sahabat dulu ya. Kalau salat dia yakin, tapi kalau zakat nampaknya kurang begitu yakin dia. Maka dalam hadis Rasulullah dikatakan barang siapa yang membedakan antara yang tiga ini, dalam arti tiga ini tabu, taubat, aqamus shalah tentang salat, dan wa atau zakat tentang zakat, maka dia belum dipala dinalahu. Istilahnya belum dikatakan dia itu adalah beragama Islam. Tidak boleh dipisahkan ini, Ustaz. Contoh kecil dari firman Allah, Ustaz, yaitu tentang aqimus shalah wa atu zakat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Artinya apa? Setelah aqimus shalah itu kebanyakan wa atu zakat, dan keluarkanlah zakat. Sama seperti dalam surat Al-Luqman, anishkurli waliwalidaika. Artinya apa? Kesyukuran itu kepada Allah, mesti kesyukuran itu juga kepada kedua orang tua. Tanpa kedua orang tua, maka belum diartikan kesyukuran itu kepada Allah. Jadi kedua-duanya ini tidak dapat dipisahkan. Iya. Harus sejalan ya? Harus sejalan, Ustaz. Artinya kalau ada anak yang rajin ibadah tapi sama orang tuanya bicaranya kotor atau bicaranya keras, ini artinya ibadahnya itu belum sempurna ya. Belum sempurna. Keimanannya itu masih dalam tahap yang rendah. Dalam tahap firman Allah Subhanahu wa taala, dia itu sejajar tahapnya. Iya. Sederajat dia. Iya. Anishkurli waliwalidaika. Kan itu kan bukan kita yang membuat, Ustaz. Iya. Tapi ini Allah yang memerintahkan. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Waliwalidaika, kepada kedua orang tuamu. Jadi ini gak bisa dipisahkan. Sama dengan aqimus sholata wa atuz zakata dalam surat Al-Baqarah. Kalau dalam surat ini juga ditambah fa in tabu. Karena apa? Karena konteksnya di sini adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Wa aqimus sholah, kalau sudah masuk Islam, macam manapun dosanya istilahnya dihapuskan itu, tentunya harus mendirikan sholat. Tidak cukup dengan sholat, mengeluarkan zakat. Fa ikhwanukum fid din. Itulah yang diajarkan dalam agama kita. Kalau begitu, menurut penjelasan Ustaz Fajrul tadi, bahwa beribadah kepada Allah, salat, puasa, juga dalam makna yang sama, perintah yang senada, ketika Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada keluarga juga, Ustaz Fajrul ya. Jangan hanya sekedar tahu salat saja atau baik kepada orang tua, tapi tetangga merasa tidak aman, kawan-kawan dikhianati. Ini satu pemahaman yang salah ketika dia menjadi seorang muslim. Muslimnya belum sempurna, karena Allah sudah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, kamu itu bersaudara. Yang namanya saudara ya jangan saling gontok-gontokan, jangan saling menghina satu sama lain. Iya, memang sangat indah ayat ini, Ustaz. Subhanallah. Artinya keindahan itu tidak terlepas ketika Allah memerintahkan kita untuk membangun sholat, mendirikan sholat, maka zakat pun jangan dilupakan. Iya. Ketika kita bersyukur kepada Allah, kesyukuran kita dalam arti kata berbakti kepada kedua orang tua itu jangan juga dilupakan. Karena tidak ada artinya semuanya itu kalau kita pisahkan antara satu sama lainnya. Mudah-mudahan dengan kita mendengar kajian ini dapat memanggil kita kembali dan mengingatkan kembali. Mudah-mudahan kita terus dalam lindungan Allah dan Al-Quran, petunjuk kalamullah menjadi hiasan dalam kehidupan kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Ahmad Perdana. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.